Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Al-mas'alatu al-thalithah, masalah yang ketiga. Yang pertama tentang apa? Tentang pengertian adzan dan hukumnya. Yang kedua tentang cara-cara adzan dan iqamah. Yang ketiga, sifatil mustahabbah fil muadzin. Sifat yang disunahkan pada seorang muadzin. Ya. Kita jelaskan bahwasannya muadzin ini memiliki banyak keutamaan. Sampai kata Nabi SAW, kalau seorang itu tahu keutamaan dalam adzan, niscaya akan berlomba-lomba ya, untuk mendapatkannya, walaupun harus diundi. Ya. Dan juga telah disebutkan bahwa muadzin itu di yaumil kiamah nanti orang yang paling banyak, yang paling panjang lehernya. Nah, sebagai mengatakan ini ungkapan, bahwasanya dia paling banyak amalannya dan juga ungkapan dia lebih cepat dimasukkan ke dalam surga, dan sebagian lagi menyatakan bahwasanya ketika sebagian manusia di hari kiamat tadi ada yang berkeringat sampai betis, lutut, pusar, dada dan juga muka, muadzin tidak sampai berkeringat sampai mukanya. Dikarenakan lehernya apa? Panjang. Nah, sehingga dia akan tenggelam dengan keringatnya. Nah, ini keutamaan yang besar. Yang pertama, di antara sifat-sifat yang disunahkan bagi seorang muadzin, ayyakuna adalan aminan. Hendaklah seorang muadzin orang yang adil dan dipercaya. Karena mu'taman yurja'u ilaihi fi sholati wasiyam. Dikarenakan diamanahi sebagai rujukan dalam sholat dan puasa. Jika seorang hendak melaksanakan sholat, maka muadzin sebagai rujukan. Sudah masih waktu ada atau belum? Dikarenakan mungkin sebagian orang repot kalau saya harus keluar rumah lihat matahari apakah sudah masuk waktu sholat ataukah tidak, apalagi bagi para perempuan ini masyarakat ya. Ya, ketika terdengar suara adzan muadzin dan kita percaya kepada muadzin tersebut, nah, kita tidak perlu lagi untuk keluar melihat matahari apakah sudah masuk waktu sholat Duhur, Asar, ataukah belum. Karena kita sudah percaya kepada seorang muadzin. Fala yu'manu ayyurruhum bi'adhanihi ila lam yakun kadalik. Nah, kalau muadzinnya tidak demikian, tidak adil dan tidak aman, maka tidak merasa aman untuk menipu manusia. Kalau tidak aman ya seenaknya saja adzan padahal belum masuk waktunya, ini berbahaya. Ketika seorang sholat dikarenakan adzan tersebut padahal belum masuk waktunya, tidak sah sholatnya. Padahal ketika seorang berbuka puasa padahal belum masuk waktunya, nah, maka bisa membatalkan puasanya. Yang kedua, ayakuna balighan aqilan. Hendaklah seorang muadzin, seorang yang balig dan berakal. Wa yasihu adzan as-sabi al-mumayyiz. Dan sah adzan anak yang telah mencapai usia tamyiz. Anak-anak pun, kalau sudah mencapai usia tamyiz, sah adzannya. Ya, usia 3 tahun ke atas. Tapi dengan ada yang memberitahu bahwasanya telah masuk waktu sholat. Nah, yang ketiga, ayakuna aliman bil awqat. Dia taharruha fayu'adinu fi awwaliha. Nah, seorang muadzin mengetahui waktu-waktu sholat. Ya, sholat subuh tahu waktunya. Terbit fajar dan tahu mana yang dimaksud dengan fajar. Ya. Kemudian juga sholat zuhur ketika tergelincir matahari. Dan dia tahu makna tergelincir matahari. Nah, dan bagaimana aplikasinya? Ya. Ketika matahari tergelincir, dia tahu bagaimana tanda-tandanya. Kemudian waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Nah, dia taharroha fayu'antina fi awaliha. Sehingga dia menjaga, memperhatikannya supaya adzan pada awal waktu waktu sholat tersebut. Li'annahu illam yakun 'aliman rubbama ghalata aw akhta'a. Dikarenakan kalau dia bukan seorang yang alim terhadap waktu-waktu, bukan orang yang mengetahui waktu-waktu sholat, kadang-kadang dia salah. Ya, terjatuh kepada kesilapan atau kesalahan. Nah, yang keempat, ayyakuna sayyidan diusmi an-nas. Ya. Kenapa seorang muadzin orang yang suaranya kuat? Nah, supaya memperdengarkan azan tersebut kepada manusia. Nah, karena suaranya keras. Ya. Nah, misalnya azan suaranya pelan, bukan membangunkan orang untuk sholat, bahkan membuat orang malas untuk bangun. Nah, ya. Dengan suara yang jelas, keras. Nah, yang kelima, ayyakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Hendaklah seorang muazzin bersuci dari hadats kecil dan hadats besar. Ini sifatnya sunnah. Dalam artian ketika seorang muadzin azan tanpa memiliki wudu, misalkan sah-sah saja azannya. Ya, tapi terlewatkan afdhaliyah, keutamaan. Dikarenakan yang disunahkan itu ya, dalam keadaan suci dengan hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam, ayu adina mutatahhiran minal hadasil asghar wal akbar. Adan dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apa semangat dengan yang kelima? Yang ketujuh, ayya ja'ala usbu'aihi fi udunai. Naklah meletakkan kedua telunjuknya kepada dua telinganya. Nah, ini termasuk perkara yang disunahkan. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, yang dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Sauri, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis Abu Juhaibah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mengatakan ra'aitu Bilal yu'addinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa usbu'ahu fi udunai. Kata Abu Juhaibah, aku melihat Bilal mengumandangkan adzan. Nah, dan mulutnya mengikuti ke sini dan ke sana. Ya. Dan juga kata beliau, aku melihat kedua tangan, kedua telunjuk Bilal itu berada pada kedua telinganya. Ya. Ini hukumnya mustahab sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, hadis yang sahih. Nah, ada pun Imam Malik berpendapat ada dari kawasi, perkaranya luas. Boleh menyimpan atau meletakkan telunjuk ke telinganya, boleh juga tidak. Nah, dan sebagian lagi ada yang berpendapat ya, itu kalau seandainya di menara katanya. Nah, tapi pendapat yang kuat Allahu a'lam bishawab ya, meletakkan kedua telunjuk pada kedua telinga yang ketika ada baik di menara ataupun selain menara hukumnya disunahkan. Ini pendapat jumhur ulama. Wa ayyudira wajhahu ala yaminihi idha qala hayya ala salat. Dan hendaklah memutarkan wajahnya ke arah kanan apabila dia mengumandangkan hayya ala salat. Hayya ala salat kanan. Wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah, dan memutarkan wajahnya ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Siapa yang para ulama dalam masalah ini sebagian mengatakan demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab tadi. Sebagian lain berpendapat, ketika mengucapkan hayya 'alal falah, memutarkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Begitu juga hayya 'alal falah, ke kiri dan ke kanan. Ini pendapat jumhur ulama. Disunahkannya iltifat melihat ke arah kanan dan kiri ketika membacakan hayya 'alal falah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Ini pun sama sebagian ulama seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, dan juga Abu Hanifah pendapat ini khusus ketika adzan di menara. Tapi wallahu a'lam pendapat yang kuat sifat umum. Baik di menara ataupun di selain menara. Yang ke-8, ayat rasal fil adzan ayat mahal. Pelahan-lahan dalam adzan. Perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh sambung lagi. Wa yuhdiru al-iqamah ay yusri'u fiha. Sedangkan dalam iqamah yusri, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iqamah. Ini antara perkara-perkara yang disunahkan pada muadzin. Dan sebagian ulama menyebutkan di antara perkara yang sunnah yang lainnya pada muadzin. Jadi kalau kita tambahkan yang ke-9, istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ibnu Mundhir rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ijma', kesepakatan para ulama tentang disunahkannya azan menghadap kiblat. Kemudian bisa kita tambahkan yang ke-10, al-adhan qa'iman. Maka bagi seorang muadzin ketika memandangkan azan dalam keadaan berdiri. Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Qum fa'adzin." Wahai Bilal, bangunlah, berdirilah, dan kumandangkanlah azan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan dinukilkan ijma', disunahkan azan dalam keadaan berdiri. Tapi sifatnya sunnah. Sehingga ketika seorang ada azan dalam keadaan duduk, sah azan. Tapi terlewatkan perkara yang disunahkan ketika dia azan. Dan juga bagi orang yang sakit, misalkan dia seorang muazin, tapi sakit tidak bisa berdiri. Kakinya yang sakit, boleh azan dalam keadaan duduk. Dan sunnah yang ke-11, al-adhan di makan yang murtafi. Disilakan adhan pada tempat yang tinggi. Supaya terdengar oleh kaum muslimin bahwa dimandangkan adhan. Alhamdulillah sekarang banyak kemudahan. Walaupun adzan tidak di tempat yang tinggi, tapi ada pengeras suara, sehingga lantunan adzan tersebut bisa terdengar oleh banyak kaum muslimin. Alhamdulillah ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara perkara-perkara yang disunahkan bagi seorang Wanti. Jadi insyaAllah nanti di telefonnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, pembahasan yang berikutnya. Wa'ilahu ma'i subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.